بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في دين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Sarhu Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tafsir surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang menyebutkan tentang 10 wasiat wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Telah kita sebutkan 9 wasiat kemudian disempurnakan pada ayat yang ke-153 wasiat yang ke-10. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله في من الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dan semuanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari jalannya yang lurus. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, dan dalam kitabnya Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran, هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. Ini merupakan ayat yang agung, diatofkan, mengindukannya kepada yang sebelumnya. فَإِنَّهُ لَمَا نَهَى وَأَمَرَ هَذَرَ عَنِ اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِهِ. Sesungguhnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dan memerintahkan, Allah memperingatkan dari mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala ma bayyanathu al-ahaditsus sahihah, yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, wa aqawilus salaf, dan ucapan-ucapan para salaf. Wa anna fi mawdi'i nasbin. Lafaz anna wa anna hadha sirati mustaqima, anna di sini pada tempat yang nasab dalam sisi i'rabnya. Ay wa atlu anna hadha sirati an al-fara' wal kisai. Takdirnya, asumsinya wa atlu hada, wa atlu anna hada. Sehingga anna ini fi mawdi'i nasbin, ya, pada tempat yang nasab. Wa atlu anna hada sirati. Ini menurut Al-Fara' dan juga Al-Kisai. Wa yajuju an yakuna khafdan. Dan boleh juga anna di sini dalam keadaan khafat. Pada tempat yang jar khafat. Ay wasaqum bihi wa bi anna hada sirati. Wasaqum bihi wa bi anna. Ya, ada harfu jar terlebih dahulu bi. Dan anna di sini fi mawdi'i jar atau fi mawdi'i khaf. Nah, ini dari sisi lughah. Qala was-sirat at-tariqul ladhi huwa dinul Islam. Yani maksud dengan sirat wa anna hadha sirati, sirat ini at-tariq, jalan, ya, yang itu merupakan agama Islam. Sirat wa anna hadha sirati mustaqima. Dan inilah jalan yang lurus. Nah, tafsirkan. Al-Imam Al-Qurtubi as-sirat at-tariqul ladhi huwa dinul Islam. Jalan yang itu merupakan agama Islam. Makna siratillah atau anna hadha sirati, inilah jalanku, yaitu jalan Islam. Mustaqiman nusiba alha. Kata mustaqiman dinasobkan sebagai hal. Inilah jalanku, ya, dalam keadaan lurus. Nah, ini makna hal. Dalam keadaan lurus. Wa ma'nahu ma'nai mustawiyan qawiman. Jalan yang lurus dan tegak. La'i wijaja fihi, tidak bengkok padanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hada sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Dalam keadaan lurus. Nah, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya. Di antara makna jalan yang lurus itu adalah Islam. Ya, hidayah. Mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada Islam dan istiqomah di atas Islam. Dan sebagian tafsir juga jalan lurus, jalan di atas ilmu dan amal. Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Disebutkan dalam ayat yang lain, siapa saja orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang dimaksud adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, dan para solihin. Yeah. Nah, itulah jalan yang lurus. Yeah. Islam yang dibangun di atas ilmu dan juga amalan. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdubi alaihim ditafsirkan humul Yahudi, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dikatakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Dan orang-orang sesat ditafsirkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Dikatakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga jalan yang lurus, jalannya Islam dibangun di atas ilmu dan amalan. Nah, qala Syekh rahimallahu taala, fa'amara bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti jalannya yang Allah letakkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Itulah jalan yang lurus. Ya Allah perintahkan untuk mengikutinya. Wa nihayatuhu al-jannah. Dan finishnya, akhirnya yaitu jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang lurus. Jalan yang Allah letakkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya. Nah, di mana kalau menempuh jalan yang lurus ini, finishnya itu adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa tasya'abat minhu turuq, dan dari jalan yang lurus ini bercabang-cabang, banyak jalan yang bercabang-cabang. Faman salakal jadata najah, barang siapa yang menempuh jalan utamanya, jalan yang lurus tadi, dia akan selamat. Wa man kharaja ila tilka turuq afdat bihi ila an-nar. Dan barang siapa yang keluar dari jalan utama tadi kepada jalan-jalan yang lain, afdat bihi ila an-nar, maka akan menyampaikan, akan berakhir kepada neraka. Nah, qala Allah ta'ala, al-matakan, wala tattabi'u subul fatafarruqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi. Akan memecah belahkan kalian dari jalannya yang lurus. Aitamilu, maknanya kalian akan menyimpang kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi. Kalian akan menyimpang. Intaha, selesai penukilan dari tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi intinya jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang Allah perintahkan untuk mengikutinya, nah, yaitu Islam. Islam di mana ujung dari jalan itu adalah surga. Sementara dari jalan yang lurus ini ada jalan yang bercabang-cabang, banyak. Nah, dan jalan yang bercabang-cabang banyak ini ujungnya adalah neraka. Nah, saya kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menempuh jalan utama, tidak mengikuti jalan-jalan yang lainnya, dia akan selamat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dia keluar dari jalan utama tadi menuju jalan-jalan yang lainnya yang menyimpang, yang bercabang-cabang, maka berakhir di neraka. Nah, وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم. الإمام أحمد والنسائي الدارمي ابن أبي حاتم dan Imam Hakim meriwayatkan suatu hadis, wasohahu, dan Hakim mensahihkannya. Warawahu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab al-i'tisam bi sanadin sahih. Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab al-i'tisam dengan sanad yang sahih. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah SAW membuat garis, satu garis dengan tangannya. Ya. Summa qala hada sabilullah mustaqimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Nah. Summa khatta khututan an yamini dalikal khat wa an shimali. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis yang banyak di samping garis yang lurus tadi, samping kanan dan samping kirinya. Dibuat garis-garis yang banyak di samping kanan, samping kiri, jalan yang lurus tadi. Summa qol, kemudian Rasulullah mengatakan, wahadi subul, dan inilah jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabil illa wa alaihi syaitanun yadu'u ilaih. Tidaklah dari jalan-jalan tersebut suatu jalan, melainkan padanya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya jalan kebenaran itu satu, tidak banyak. Ya. Sehingga Nabi membuat satu garis. Nah, menunjukkan jalan kebenaran itu satu, tidak banyak. Nah, dan Nabi SAW membuat garis-garis yang banyak di samping kanan, samping kiri. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kesesatan itu banyak jumlahnya. Penyimpangan-penyimpangan jumlah banyak, banyak jumlah sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali. Nah, sehingga tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang iftiraqul ummah, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasul mengatakan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Nah, ya. Sekali menunjukkan jalan kebenaran itu satu. Dari 73 golongan tadi, 72 golongan masuk neraka. Yang selamat hanya satu saja. Ya. Ketika ditanya, ma hiya ya Rasulullah, golongan apa itu wahai Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu golongan yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabat-sahabatku. Wa fi riwayatin wa hiya al-jama'ah. Golongan selamat itu adalah al-jama'ah. Nah, kebenaran satu tidak berbilang. Adapun kesesatan, penyimpangan banyak jumlahnya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dari jalan-jalan yang menyimpang tadi, padanya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ini pun menunjukkan bahwasannya ad-da'i ila dholal, da'i yang menyeru kepada kesesatan jumlahnya banyak sekali. Nah, bahkan setiap jalan yang menyimpang tadi, kata Nabi SAW, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Setiap golongan-golongan yang menyimpang, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ada da'inya. Nah, kelompok khawarij, ada da'i yang menyeru kepadanya. Kelompok murji'ah, jabriyah, qadariyah, syiah, rafidah, mu'tazilah, asya'irah, dan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya, padanya ada da'i yang menyeru kepadanya. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Sama seperti yang tadi, setiap jalan yang menyimpang tadi, ada da'i yang menyeru kepadanya. Nah, sebenarnya kalau kondisi seperti itu, hendaklah kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang tadi. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, terus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus. Dikarenakan dari jalan-jalan yang menyimpang itu jumlahnya sangat banyak. Ditambah lagi ada yang menyerunya. Nah, bahkan membuat rancu. Membuat samar dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa terseret kepada jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Nah, saya perbanyak minta kepada Allah agar istiqomah di atas jalan yang lurus. Tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi. Nah, summa qara'a. Kemudian Rasulullah membacakan ayat. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus ini. Akan memecah belah kalian dari agamanya. Dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan yang menyimpang ini merupakan sebab terpecah belahnya umat. Nah, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Nah, sebab yang memecah belah umat. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Nah, di mana orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Nah, wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang yang memecah belah agama mereka. Sehingga bergolong-golongan. Dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah. Yang memecah belah umat dengan berbagai macam syubhat, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Berarti tasabbuh bil musyrikin. Menyerupai orang-orang musyrik. Wan mujahid dari mujahid. Wala tattabi'u subul qala al-bid' wa syubuhat. Imam Mujahid menafsirkan ayat wala tattabi'u subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang dimaksud dengan as-subul di sini al-bid' wa syubuhat. Bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Jangan kalian mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan dan subhat-subhat. Nah, bid'ahan telah kita pahami, yaitu al-muhdatsatu fid din, perkara yang baru dalam agama ini, yeah, yang menyerupai syariat, tapi sebenarnya tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana orang-orang melakukan kebid'ahan tersebut tujuannya beribadah. Nah, padahal yang namanya ibadah ada aturan dan syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada salah satu di antara dua syarat ini, tidak akan terima ibadah seorang hamba. Bahkan sebaliknya, bisa menjerumuskan ke dalam siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang beribadah mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi niatannya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Ibadah yang dilakukannya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjihad, orang yang mengajarkan ilmu, thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Nah, ini semuanya adalah ibadah, amalan-amalan yang besar. Tapi ternyata yang satu berjihadnya ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani. Yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, niatannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin disebut sebagai seorang alim, orang yang berilmu. Ya, membaca Al-Quran, ingin disebut sebagai seorang qori. Nah, yang bersedekah, niatannya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Nah, sehingga Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret mereka dan dilemparkan ke dalam api jahanam. Begitu juga ketika seorang ikhlas, tapi dia mengikuti sunnah Nabi SAW, ini pun sebab masuk ke dalam neraka. Dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Rasulullah menegaskan dengan sangat jelas sekali, jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama ini. Dikarenakan perkara yang baru dalam agama ini disebut dengan kebid'ahan. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Nah, sehingga sekali lagi jangan kita mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Yang dimaksud bid'ah dan subhat. Jauhi kebid'ahan, jauhi subhat-subhat. Nah, dikarenakan hati kita ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu qattafah. Hati ini lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Hati yang lemah ini, nah, kalau dibiarkan mendekati syubhat, mengikuti syubhat, akan tersambar dengan syubhat tadi. Nah, sehingga jauhi berbagai macam kebid'ahan dan subhat-subhat tersebut. Qala Al-Alamah Ibn Qayyim. Berkata Al-Alamah Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bada'i' wal-Fawaid. Wala nadhkuru fis-siratil mustaqim qawlan wajizan. Kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim, tentang jalan yang lurus, ucapan yang ringkas. فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. Semua manusia ya, telah bermacam-macam ungkapan-ungkapan mereka tentang jalan yang lurus ini sesuai dengan sifat-sifatnya dan juga kaitan-kaitannya. Wa haqiqatuhu syai'un wahid. Dan hakikatnya dari jalan yang lurus itu syai'un wahid, sesuatu yang satu. Wa huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaih. Hakikatnya jalan yang lurus itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tancapkan, yang Allah bentangkan untuk hamba-hambanya yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus. Ya. Nah, menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Bahkan diasung kita untuk berlomba-lomba di atas jalan yang lurus tersebut. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diasung untuk ya, berlomba-lomba bersegera di atas jalan yang lurus tersebut. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ada pun hadis-hadis yang menyebutkan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, bukan menunjukkan banyaknya ya, jalan kebenaran. Jalan kebenaran satu. Tapi di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan. Apakah kewajiban ataukah yang sunnah dan sebagainya. Nah, seperti halnya Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Ya. Nah, ini maknanya bukanlah jalan kebenaran itu berbilang, banyak. Jalan kebenaran tetap satu. Tapi di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan ada di dalamnya. Nah, ya. Tatkala kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan, di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain yang kita mampu untuk melakukannya. Ini adalah hikmahnya. Banyaknya ya, kebaikan-kebaikan. Nah, intinya kata Ibnu Qayyim, hakikat jalan yang lurus itu, jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah tancapkan kepada hamba-hambanya yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa ilaihi siwa, tidak ada jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampai kepada Allah tabaraka wa taala. Bal at-turuqu kulluha masdudatun al-khalqi illa tariquhu. Bahkan jalan-jalan semuanya itu tertutup bagi hamba kecuali jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya tidak akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nasabahu ala al-suni rusulihi, yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaih, dan Allah jadikan ya musilan li'ibadihi ilaih, ya nyambung untuk hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyah, ini jalan lurus, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Wa ifradu rasulihi bi tha'ah, dan ya mensatukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Nah, kau dalam beribadah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau dalam ketaatan kepada makhluk ya, hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ketaatan mutlak. Nah, adapun kepada yang lainnya, kepada orang tua bukanlah ketaatan yang mutlak. Kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang mutlak. Ya. Nah, dalam artian ketika orang tua atau pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak mentaati kemaksiatan tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada al-khaliq. Ini pun di antara rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa atiur rasul wa ul amri minkum. Ya. Ketika diperintahkan taat kepada Allah dengan kata wa atiullah, ada kalimat wa atiu. Dan juga ketika perintah untuk taat kepada rasul, wa atiur rasul. Tapi ketika ul amri minkum, jadi ulang lagi kalimat tadi. Tapi langsung wa ul amri minkum. Ya. Dan ahli tafsir menyebutkan hikmahnya dan rahasia yang terkandung daripada firman Allah ini. Maknanya ketaatan kepada Allah mutlak. Apapun yang Allah perintahkan, kita harus mentaatinya. Nah, ketaatan kepada Rasul mutlak. Apapun yang Rasul perintahkan, kita harus mentaatinya. Tapi ketaatan kepada penguasa ini tidak mutlak. Yeah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau penguasa tersebut, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Adapun kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fala yushriku bihi ahadan fi ubudiyatihi. Maka janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Wala yushriku bi rasuli sallallahu alaihi wasallam ahadan fi ta'atihi. Dan jangan memperserikatkan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seorang pun dalam ketaatan kepadanya. Nah, sehingga di antara makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna syahadat Muhammad Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diikuti dengan sebenar-benarnya ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fayujarridu tauhid. Maka dia ya memurnikan tauhidnya. Wa yujarridu mutaba'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini inti jalan yang lurus. Ya. Intinya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya, dan juga tidak mempersekutukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan kepadanya. Nah, وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Dan ini semuanya kandungan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita sebutkan tadi. Nah, yang intinya ikhlas dan mutabah. Ini makna yang terkandung atau konsekuensi terkandung dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhlas memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mutaba'ah, memurnikan pengikutan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah. Fa ayu syai'in fassara bihi siratal mustaqim fa huwa dakhilun fi hadain aslaini. Apa saja yang ditafsirkan tentang siratal mustaqim, maka itu masuk pada dua pokok ini. Kandungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah jalan yang lurus. Nah. Wa nuqtatun dalika. Dan inti itu semuanya. An tuhibbahu biqalbika. Wa turdiyahu bijuhdika kullihi. Pala yakunu fi qalbika maudi'un illa ma'muran bihubbihi. Wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatun bimardatihi. Nah, engkau mencintainya dengan hatimu. Engkau meridhoinya dengan kesungguhanmu semuanya. Maka tidak ada pada hatimu satu tempat saja kecuali dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Wala yakunu laka illa wala yakun laka iradatun illa muta'alliqatan bimardatihi. Dan tidak ada keinginan padamu melainkan terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala. Nah, tentang makna siratul mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi lahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.